Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. 1001 alasan pasti tersedia mengapa orang muda ada di dunia yang disebut dugem atau dunia gemerlapan. Sekedar hura-hura memuaskan rasa, itu salah satu alasannya. Di sisi lain jauh lebih mengerikan. Nilai-nilai moral sudah tak tersisa di sana. Semua berlomba untuk menumpahkan hawa nafsunya. Gaya hidup dugem jauh dari apa yang bisa diharapkan dari seorang muda. Karena dia akan menjadi orang yang sangat berorientasi pada materi. Memakai banyak, maka kebutuhannya besar. Kebutuhan besar, kalau pendapatan besar tentu sejalan. Tapi kalau tidak, suka atau tidak, dia akan mengambil yang bukan miliknya atau bekerja menghalalkan segala cara. Maka bisa dibayangkan kengerian yang akan tiba. Gaya hidup dugem tak boleh ada dalam gaya hidup anak muda. Seharusnya itu dihindari dan bukan didatangi. Tak ada alasan bahwa itulah cara pergaulan modern. Karena apa yang modern tak seharusnya merusak kehidupan. Sebaliknya, modernitas bisa memberikan harapan yang lebih lagi. Tapi tampaknya memang tiap orang sudah terjebak di dalam zamannya. Dunia gemerlapan menjadi tempat menjanjikan untuk orang melepaskan tekanan hidup, bersantai, menikmati, dan memuaskan hasrat diri. Dugem menjadi tempat di mana orang bisa bersembunyi sesaat, melarikan diri dari kesulitan kehidupan. Ketenangan semu ada di sana. Karena itu, beranikah pemuda berkata, takkan aku pergi ke sana. Dugem, dunia gemerlapan bukan tujuan. Tapi bagaimana dunia pengabdian menjadi kegairahan. Selamat menemukan yang semestinya. Bersama saya, Bigman Sirait.